hati kita. Mengapa tak kita buka saja? Atau bagaimana caranya? Sama-sama jelas yang dikandung di dalam dada terungkap dan menjadi nyata. Terasa telah cukup sudah, cukup sudah tersirat di setiap jumpa kita. Saat-saat mencuri pandang, saling lempar senyum. Sungguh berat itu diterka, apalagi ku rasa. Kenapa jadi masalah kalau salah dalam penafsiran? Pandangan kita yang berbeda itu bukan soal. Yang pasti di antara kita tak ada arah. Tanya-tanya kata lalu. jangan kita tunda lama. Semenit pun tak mengapa, hanya dua tiga kata, lalu jelaslah semua. Gejolak di hati kita, gejolak di hati kita.